pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Nah, genyong anak karnaval lucu-lucuan, Kang. Nah, cincinannya karnaval urut-urutan ya. Bar cerita siji sambung cerita loro, bar cerita loro sambung cerita telu. Jajal karnavalnya spesial gue jenengan. Sing ringokna curan mor, curan perasaan dan humor. Langsung main jajal, yo. Cerita pertama, Kang. Cerita pertama kena sekolahan. Anak murid njaluk izin bali maring gurune ora ude. Jajal tiriki kaya apa yo? Bro, Bu Guru, nyawat izin bali. Eh, kowe kuwi lagi ngomong karo gurune, apalagi ngomong karo kakimu, ha? Jangan kau ikal ya, Bu Gurune nyong ya. Ora kakine wis ninggal, kakine wis mati. Biar kamu kasih urip, bok, nanti dia ngomongnya karo Rika. Kok malah jadi karo kakinya ke privis sih? Lah kok lagi ngomong karo gurunya dewa, kok malah nama mendelik-mendelik kayak gue? Oh, kayak gue? Berarti nyong kan ngomong kayak apa sih, Kinyong? Ya, sing halus, sing sopan, nganggo bahasa Indonesia, apa nganggo kamu inggen? Aja malah kayak ngomong karo adiknya dewa. Ya, wis, Bu Guru, kulo badhe wangsul, apa? Kulo badhe wangsul, badhe izin, badhe wangsul. Kurungan pura bu. Oh, bocah nger, bocah SLB. Dan, dan balik apa pak? Nyong balik bu, kakangin nyong biang. Nyong di, bu nyong sekolah baik. Petang anak ini kakin ku jigit balik kakangin nyong mati. Nyong kepengen balik bu, nyong pengen yakin. Kalo kepengen balik gara-gara kakamu meriang. Orang nih, ngatus kue ya. Aku yang boleh gurunya kue ya. Is boleh belajaran dilepus kue ya. Udah cedek, kok malah belajaran dilepus ya kue. Kakangmu gue orang meriang ngulak nyong wesuk-wesuk mau lagi harap mangkat ya. Bu gurumu gue lagi harap tindak maring sekolahan. Dia mau meru petukan kakangmu lagi nang ngarepan nyirami kembang esi waras goras esi sehat walafiat. Sudah mungkin ya kakangmu meriang ya. Ada gak alasan jajal? Ya alasan gue terus gue mancing bu. Kayak alasan weh soro dibalik weh jelas ngebunin gue. Kakangmu gue mau sing yang meru sehat-sehat benang mah. Bu Guru ini sing lembone, Bu Guru lembone, Bu Guru ngatus, Bu Guru dilepus. Padahal yang asli nang wong de kakang. Nah guys dulur, cerita sing pertama dalam karnaval curanmor. Cerita berikutnya langsung kita plotrek. Anak wong loro ke, jenengane Sandi karo Indra. Sandi ke ceritane lagi golet bojo, lagi golet istri. Lah, konsultasi maring Indra. Jajal kaya ngapa udah harap konsultasi Sandi maring Indra dalam rangka golet bojo. Lek tadi lek. Lek kalak. Undang siapa kowe? Nyong jenengan Indra. Jalak lek aku njajal. Upa dene wis gedhe kok malah ngundange si lek wae. Dengen dan nyong jenengan lek. Siki wis gedhe bujang. Wis boh nyong wis pegah dudang. Lek. Indra nyong jenengane. Ya wis. Drag kandane nyong ngarepin bojo do. Kok pengen bojo? Keton ora patut temen. Wong lagi bisa penutur ora tau cepok ana pengen bojo. Mandan sepan sendengan ngomong lah. Jangkane sing mandan perek iki lho cekaton udah arep gawe cita-cita. Ya ora salah, ya nyong wis bujang nyong lho, nyong wis mangsane bojo lho. Nyong wis kerja wis ya nang Yes Radio. Ya mbok, penghasilane nyong ya ora sending. Umur nyong wis mangsane. Nyong salah apa nyong? Ya wis. Ayo ya, Siki. Kowe pengen bojo karo sapa? Mulane nyong takon karo kowe. Bojone nyong kira-kira karo sapa iki sing pantes ge? Sing jelas ndek kandhani ya, aja ngasih kowe bojo karo wong wadon sing profesine dadi dokter gigi. Nyong aja ngasih bojo karo dokter gigi. Lha ngapa? Dokter iku kan profesi sing janane cerdas banget, Bok. Pendidikannya tinggi, penghasilannya lumayan. Sing jelas wong ayan ora sikan, dokter sih, mengandung kesehatan, ya ora. Lah sing ndel bae karo nyong aja ngasih kowe bojo karo dokter gigi. Lah ya lha ngapa? Iki masalah dokter gigi nang dindi iki duwe kebiasaan sing ora apik. Nyong marah sembok kok wis bojo malah kegawa kelo. Lah lu kebiasaan sing ora apik kaya ngapa? Sing jenenge dokter gigi ya ndi ya kek kandhane nang dindi papan sing jenenge dokter gigi iki ya anggere lagi meriksa pasien nek gue kadang-kadang untunin lebih goyang sending gue kan langsung dicabut. Lah gue ya nulis mestine ya gue nggak nulis ontrek nih lebih kepak nama nih sih. Wah ada gue sih orang maksud ya kandane depet. Gue sih jenah dokter gigi juga kebiasaan kayak gue nggak untun be ontrek sending bain be goyang sending gue kan dicabut dan yang marah sih engkau nggak nulis bojo ke kawak kendo nembe be goyang sending malah kan ditutut. Apa lo jangan mundurin mubah yang kau mundurin jajal bilang aja bojo kau dokter gigi. Oke, bisa diterima. Baiklah, karnaval Curanmor selanjutnya Kang, yuk langsung baik ya. Cerita singkat dulu, karnaval Curanmor. Ana wong loro. Ya wong loro mani ya, sekabian serba wong loro lah wong anu. Anane wong loro tok nang kene sih ya. Jenengane Tebok karo Minul. Jajal kaya ngapa Tebok karo Minul di arep kandak-kandakan. Jeremonge sih bedek-bedekan. Yo, tiriki bayo. Nol Minul kandane nol. Kangenan nol merek nol. Ayo dir-diran wae jajal. Wong nyambet gawe kon siaran kok kerja malah dir-diran bae wae jangan ngawur wae lho. Tak buang dire apa kuring kok. Bok, Tebok paling ngomong jero sini jajal. Aja seru-seru aja aos-aos sing mbok bosek kok. Mbok pahelme kok kok nyang domae. Lah kuwi ora patut. Pokoknya kerja lah dir-diran bae kaya nang studio. Kan gak gawe iklan apa gawe kopi kuwi lu mantep tenggung. Malah dir-diran. Bok, kok lamben apa tak suak-suak apa kabeh kowe. Aja seru-seru. Mbok pahelme kok. Ya wis, tapi ngene merek-merek ngene. Kenapa lah? Ini lagi gumun dong, mari montornya nyong dong. Montormu nang apa montormu? Tabrak sepur? Gue harus ngomong dan sopan sening jajar lah. Jangan tongan-tongan asing orang genak kayak gue. Lah boleh nang apa montormu bok? Oke, bahan montornya nyong lo. Sing buri, bahan montor buri. Ulan minggu ini berdiri ganti. Siki wis gundul maning. Padahal yang jenane bahan ngarep nul. Ya, wis rong tau dulu ganti-ganti temenan yakin. Yang jenane bahan ngarep gue awet pisan yakin. Gue sing bahan buri vulkanisiran bok. Ya udah ya, orang dari besi minta kayak gue nangarin kroyau di tuku nyong. Asli nul temenan janjakin, asli temenan janjakin. Tapi jangan sebulan mis gudul maning. Wah, oh, iya gue ya. Beban loron-lorone asli kabe ya, orang udah vulkanisiran ya. Udah. Gue pengen ngerti nangapa biasanya ban buri gue. Mesti gue cepet gundulnya daripada pan ngarep. Nangapa menul? Menurut cerita bojone nyong, sing kerja nangarin bengkel gue bagi gue ya. Ya dari cerita nek, yang ngeri ban buri gue. Kesel jane, kesel pikiran. Mangan pikiran sama dina melaku alon ya mumet melaku cepet ya mumet lah mumet nang apa lah keso arno tetep ban ngarep ora tau lakon ya minim-minim barengi lah ora kudu nang ngarepe ban ngarep minim-minim barengi ora tau lakon gebok mulane mumet mangan pikiran akhirnya cepet gondo